Tarik butir-butiran mutiara, tegak kerukunan hidup beragama. Insya Allah tercapai makmur sentausa. Negerimu negeriku, negaramu negaraku, mari saling menghormatinya. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku, mari saling menghargainya. Ayo mari menjaga citra filsafa bangsa Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Kita lalui, tiada rimba yang tak dapat kita jejaki. Tiada samudra yang tak dapat dilalui, tiada badai yang tak dapat kita lewati. Asalkan bersatu, jangan saling usi. Dalam permainan jaga persatuan tanpa kecuali demi kemakmuran negeri ini. Nah, bagaimana? Betul enggak? Terpetik butir-butiran mutiara, hanya dengan kerukunan beragama insya Allah tercapai makmur sentausa. Negerimu negeriku, negaramu negaraku, mari saling menghormatinya. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku, mari saling menghargainya. Ayo mari menjaga citra filsafa bangsa Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Negerimu negeriku, negaramu negaraku, mari saling menghormatinya. Agamaku, mari saling menghargainya. Ayo mari menjaga citra filsafa bangsa Pancasila, Pancasila, Pancasila.